Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Mustalah al-Hadis di halaman yang ke-272. Kita di poin yang ke-8, al-ikhtilafu ala rawin fi ziyadatin fi sanad al-hadis. Dan berikan contoh yang kedua. Atau bagian yang kedua, ayakuna man ikhtalafa atau man ikhtulifa alaihi fi gairi mausufin bitadlisi wala bisu'il hifdi. Ayakuna man ikhtulifa alaihi, yang diperselisihkan atasnya pada pembahasan ini, adalah orang-orang yang tidak disifati dengan tadlis. Yang pertama memang ma'ruf dengan tadlis. Barakallahu alaikum. Maka itu adalah satu tambahan, barakallahu fikum, atau tidak disebutkannya seseorang di dalam sanad karena memang orang yang mudallis. Terus bagaimana seandainya yang meriwayatkan riwayat ini yang diperselisihkan atasnya bukan mudallis, wala bisu'il hifdz, dan bukan juga karena jeleknya hafalan dia, wala bil kadzib, dan juga bukan yang tertuduh dengan kedustaan, maka wa turuki ilahi mahfudah. Sementara jalan yang sampai ke orang ini, rawi ini, mahfudah, yakni ma'ruf jalannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Fa hadzal arjahu annahu yakunu qad sami'ahu bi wasitatin marra wa marratan bi ghairi wasit. Baik. Maka orang ini yang rajih adalah bahwa ketika dia meriwayatkan seseorang dari si fulan, terkadang juga meriwayatkan dari orang lain sampai ke si fulan itu, memang terkadang dia meriwayatkannya langsung karena mendengarnya langsung, dan juga mendengarnya melalui orang lain. Paham barakallahu fikum. Baik. Saya meriwayatkan satu riwayatan dari Abu Yusuf misalnya. Baik. Sesekali saya meriwayatkan sampai saya sampaikan ke murid-murid saya bahwa saya meriwayatkan hadis ini melalui Abu Yusuf dari si fulan. Terkadang juga saya mengatakan dari Ahmad dari Abu Yusuf. Baik. Sementara saya ma'ruf bukan mudallis. Ma'ruf juga bukan jelek hafalan saya. Ma'ruf juga bukan saya sebagai pendusta. Siqah. Baik. Adil. Baik. Dhabit. Maka ketika saya terkadang menyampaikan langsung dari Abu Yusuf, terkadang juga melalui perantara Ahmad dari Abu Yusuf, berarti bahwa saya memang mendengar dari Ahmad dari Abu Yusuf terkadang, dan memang juga saya pernah mendengar langsung hadis ini dari Abu Yusuf. Paham barakallahu fikum. Fa hadzal arjah yakuna qad sami'ahu bi wasitatin marrah. Pernah dia meriwayatkan satu kali dengan perantara marratan bi wasitah. Ai marrah rawahu bi nuzulin wa rawahu marratan ukhra bi uluwin. Bi nuzul itu melalui perantara Ahmad. Taib. Ke Abu Yusuf. Terkadang saya langsung ke Abu Yusuf. Namanya sanad Ali namanya. Ulu. Barakallahu alaikum. Wa qad yaridu fis sanadi ma yadullu alaihi dhalika. Wa qad yakunu mimman wusifa bitadlisi fala budda min dalil ala annahu qad sami'a bis sanadaini ma'an. Wa qad yaridu fis sanadi ma yadullu ala dhalika. Terkadang sanadnya itu demikian modelnya. Terkadang seorang rawi meriwayatkan langsung dari gurunya, meriwayatkan juga terkadang melalui perantaraan seseorang. Ini ma'ruf, maklum terjadi pada seseorang. Ketika saya disampaikan hadis ini oleh Ahmad, Ahmad menyampaikan kepada saya, katanya dari Abu Yusuf. Abu Yusuf masih hidup, memungkinkan saya untuk bertemu langsung dengannya dan mendengarkan langsung hadis ini dari Abu Yusuf. Barakallahu fikum. وقد يرد في السند ما يدل عليه ذلك على ذلك وقد يكون ممن وصف بالتدليس. Terkadang juga orang yang menyampaikan terkadang langsung, terkadang juga melalui perantara, memang orangnya mudallis. Fala budda min dalilin ala annahu qad sami'a bisanadaini ma'an. Maka orang yang ma'ruf dengan tadlis, maka harus barakallahu fikum, ada sama bahwa dia pernah mendengarnya langsung. Barakallahu fikum. Bahwa dia seperti saya misalnya, saya ma'ruf dengan tadlis. Kalau saya mengatakan An Abi Yusuf, orang tidak percaya. Paham? Orang tidak percaya. Baik. Karena ketika ditanya, apakah engkau dengar langsung dari Abi Yusuf? Dia mengatakan, tidak, aku mendengarnya dari Ahmad, dari Abi Yusuf. Paham barakallahu fikum. Tapi kalau seorang mudallis yang mengatakan sesekali dari Abi Yusuf langsung, terkadang melalui Ahmad langsung, bisa diterima ketika dia langsung menyatakan, apakah engkau mendengarnya langsung dari Abi Yusuf? Iya. Aku pernah mendengarnya langsung dari Abi Yusuf dan pernah juga mendengarnya dari Ahmad, melalui Ahmad dari Abi Yusuf. Kalau itu mudallis. Barakallahu fikum. Wa misaluhu, contohnya, ma akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum min tariqi Sufyan ats-Tsauri. Apa yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad, al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya melalui jalan Sufyan ats-Tsauri. An Habib bin Abi Thabit an Abi al-Mutawwis an Abi al-Mutawwis an Abihi an Abi Hurairah marfu'a. Man aftara yawman min Ramadhan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shauma ad-dahri kullihi wa in shamahu. Riwayatan dari Abu Hurairah, man aftara yawman min Ramadhan, siapa yang berbuka puasa satu hari saja di bulan Ramadhan, min ghairi rukhsah, tanpa ada alasan syar'i, tanpa rasa, tanpa ada penyakit yang diderita, tanpa ada yang lainnya, pokoknya dia tidak puasa satu hari saja, lam yaqdi anhu shaumat dahri kulli, puasa satu tahun tidak bisa menggantikan satu hari itu. Wa in shamahu, seandainya dia puasa, puasa sahur satu tahun tidak bisa menggantikan puasa satu hari yang ditinggalkan tanpa alasan syar'i. Barakallahu fiik. Bagaimana kondisi hadis ini? Hadis ini waqad akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i fil Kubra. Baik. Wa min wajhin akhar an Tsauri an Habib bin Abi Thabit an Umarah an Ibnu Umar an Abi Abil Mutawwis bihi. Wa rawahu an Habib bis sanad az-Zaid Sayyid Syu'bah bin Hajjaj wa Abdul Ghaffar bin Qasim. Qultu wa qad warada ma yadullu ala anna Habiba ibn Abi Thabit qad sami'ahu bis sanadain al-madhkurain. Habib bin Abi Thabit ini terkadang menyebutkannya langsung dari Umarah, terkadang juga menyebutnya dari apa? Ibnul Mutawwis. Fa fi riwayati An-Nasa'i fil Kubra wa Al-Khatib fi Tarikh Baghdad anna Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Umarah ibn Umair al-Laythi qala haddatsani Ibnul Mutawwis. Terkadang melalui Umarah ibn Umair, terkadang juga langsung dari Ibnul Mutawwis. Qala Habib falaqituhu fi dari Amr ibn Hurayf fasa'altuhu an hadzal hadits faqala haddatsani Abu Hurairah. Baik, syahiduna barakallahu fikum. Baik, ketika seorang itu memang ma'ruf, baik, bil amanah, ma'ruf bis thiqah, baik, wa wasabt, maka sesungguhnya dia, walaupun dia meriwayatkan langsung, terkadang juga melalui orang lain, itu menunjukkan bahwa memang dia mendengarkannya dua-duanya, terkadang melalui orang lain, terkadang atau pernah dia mendengarkannya langsung dari sang guru. Wallahu musta'an. Barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang istilah firwati siyaratin fisanadil hadithi sanadil hadith. Terkadang ada tambahan, terkadang ada pengurangan. Kalau memang orangnya itu amanah, terkadang dia menyebutkannya dengan tambahan, terkadang enggak, maka itu memang dia pernah mendengarkannya langsung dan terkadang melalui perantara. Kalau memang mudallis, tidak bisa diterima kecuali dia yusarreh, dia sengaja-sengaja memperjelas bahwa dia mendengar langsung dari sang guru atau pernah juga mendengarnya melalui perantara. Allah mustahil. Kita cukup sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Antas terbuka.